السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة رحمكم الله، إن شاء الله dua hari lagi kita akan masuk ke dalam salah satu bulan Hijriyah, namanya adalah bulan Safar. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya bulan Safar dikatakan Safar karena banyak alasan. Berkata Al-Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, bahwasanya dahulu orang-orang Makkah mengkosongkan kota Makkah ketika datang bulan Safar, maka jadilah Makkah itu kosong dari penduduknya, seolah-olah tidak ada siapapun di sana. Dan mereka punya anggapan bahwasanya apabila telah datang bulan Safar, artinya akan tiba masa-masa kesialan. Itulah keyakinan yang selalu dibangun oleh kaum jahiliyah sebelum datangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi sejak awal sebelum diangkat menjadi rasul ataupun dilantik sebagai nabi sudah mendobrak keyakinan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak percaya sedikit pun dengan anggapan-anggapan mereka yang mengatakan bahwasanya kalau melakukan hal-hal penting, hal-hal sakral di bulan Safar, maka pasti akan hancur, tidak akan langgeng, dan juga akan tercabut darinya keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampik itu semua. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah menikahi istrinya Khadijah Al-Kubra pada saat bulan Safar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala justru memberkahi pernikahan mereka berdua, dan Khadijah Al-Kubra tampil menjadi seorang wanita yang sangat taat kepada suaminya, sangat serius mendukung suaminya dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan darinya pula terlahir anak-anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Berlanjut daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkan putrinya tercinta yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Juga terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat bulan Safar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada pernikahan mereka. Allah jadikan keturunan mereka lahir darinya cucu-cucu yang lucu-lucu, cucu-cucu yang sehat, cucu-cucu yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai calon-calon pemimpin dan suri tauladan untuk umat manusia. Bahkan dari kedua cucunya itu terlahir seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, dan akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama selalu menjadikan dua keluarga ini, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selalu dijadikan dalam rangkaian doa ketika ingin mendoakan pasangan pengantin dengan perkataan mereka, dengan doa-doa dari kalangan para ulama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah az-Zahra. Ya Allah, persatukanlah kedua pasangan ini sebagaimana engkau telah persatukan Nabi Muhammad dan Khadijah, dan persatukanlah mereka berdua sebagaimana engkau telah persatukan Sayyidina Ali dan juga Fatimah Az-Zahra. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berlanjut daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika memutuskan untuk keluar, untuk pergi dalam rencana ketaatan kepada Allah, yaitu hijrah ke Madinah, yang beliau pilih waktunya adalah bulan Safar. Dan di bulan itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikhtiar untuk hijrah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkahi amal tersebut, dan Allah jadikan kota Madinah sebagai kota yang penuh berkah. Kemudian terus berlanjut hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan futuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terbukanya kota Makkah. Dan setelah itu manusia pun datang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika menghasung para pasukannya untuk berjihad, berperang melawan kaum Yahudi penduduk Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka keluar, yakni pasukan kaum muslimin, berangkat ketika di akhir bulan Muharram. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Khaybar, di mana tentara Khaybar yaitu kaum Yahudi mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Raja Heraklius, sehingga kaum muslimin sulit menembus benteng mereka, susah untuk masuk ke dalam istana-istana mereka, sampai akhirnya Allah pun memberikan kemenangan untuk kaum muslimin pada saat datangnya bulan Safar. Ma'asyaral muslimin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melantik sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, seorang anak muda, belia usianya belum mencapai 20 tahun. Ketika itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 29 Safar. Dipanggil oleh Rasul untuk menjadi panglima perang, diangkat dan dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima besar, untuk memimpin pasukan yang jumlahnya adalah 3000 personil, di mana di dalamnya adalah banyak para sahabat senior dan yang memiliki keutamaan-keutamaan hebat. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid pergi ke tempat Balqa. Tempatnya ada di kota Syam. Di tempat itu dulu ayahnya Usamah yang bernama Zaid bin Harithah telah gugur di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sekarang anaknya untuk kembali ke sana melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan ternyata Allah pun memberikan kemenangan untuk pasukan Usamah bin Zaid. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sini kita faham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bercerita tentang teori, bukan hanya urusan doktrin, bukan hanya banyak bicara untuk menampik kejahatan anggapan bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan sendiri dengan dirinya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktekkan kepada orang lain untuk juga sama-sama berbuat pada acara-acara penting, acara-acara sakral di saat bulan Safar. Dan ketahuilah, seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita semua bahwasanya bulan Safar sama seperti dengan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai ada yang beranggapan kalau sudah masuk bulan Safar berarti sebentar lagi akan datang banyak musibah, bala dan petaka, dan barang siapa yang melangsungkan hubungan pernikahan maka pernikahannya itu akan carut marut, berakhir dengan perceraian dan akan tercabut darinya keberkahan. Atau dia beranggapan kalau orang akan membuka usaha pada saat bulan Safar maka pasti usahanya tidak akan lancar dan akan tutup cepat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah kita umat Islam hanya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sebab, lakukanlah usaha, adapun hasil itu akan mengikuti usaha dan sebab-sebab yang kita tempuh. Tidak ada kaitannya dengan bulan-bulan tertentu. Maka kalau orang ingin terhindar dan selamat dari COVID-19, dia harus menjaga protokol kesehatannya. Dia harus betul-betul menjaga kesehatannya sendiri agar dia bisa selamat dari COVID-19. Dan kalau dia sebagai seorang pedagang, agar dia terhindar dari yang namanya kebangkrutan, dia dituntut untuk usaha menghitung dengan teliti dan dengan cermat lewat perhitungan-perhitungan dia dan pengalaman-pengalaman dia, agar dia bisa selamat untuk melangsungkan perdagangannya sendiri. Demikian pula untuk mereka-mereka para pelajar yang akan menghadapi masa ujiannya, supaya mereka tidak gagal di masa ujiannya, yang harus mereka lakukan adalah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, belajar dengan keras dan sungguh-sungguh, agar supaya nanti pada akhirnya mereka bisa lulus dan sukses. Demikianlah yang dituntunkan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan di dalam sabdanya, la adwa wala tiarah wala hammah wala safar. La adwa, tidak ada namanya penyakit bisa menular dengan sendirinya. Penyakit hanya menular kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya agar jangan sampai anggota keluarga, kalau di tengah-tengah mereka ada yang sakit, kemudian seluruh anggota keluarganya tidak ada yang mau mengurusi karena khawatir mereka akan tertular. Dan juga jangan sampai ada yang menganggap ketika ada orang-orang yang sakit dan mereka semua berkumpul di rumah sakit, lantas para perawat dan para dokter menjadi ketakutan, tidak mau mengurusi orang-orang yang sakit dengan alasan mereka takut dan akan tertular. Maka Rasulullah menampik itu semua. La adwa, tidak mungkin seseorang itu akan tertular dengan penyakit kecuali kalau memang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tiarah, dan juga jangan sampai kalian memiliki anggapan-anggapan sial. Seperti kalian menentukan hari-hari sial, ataupun menentukan nomor-nomor sial, ataupun waktu-waktu sial. Ini juga ditampik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hammah, dan juga jangan kalian menggantungkan keberuntungan kalian atau kesialan kalian hanya karena melihat burung, entah itu burung gagak, entah itu burung hantu atau burung-burung yang lainnya, kemudian karena kalian melihatnya atau mendengar suaranya atau rumah kalian dihinggapi olehnya, kemudian lantas kalian berasumsi kalian akan mendapatkan kesialan dan kecelakaan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan perkataan wala safara, dan juga tidak ada kesialan yang terjadi pada saat bulan Safar. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keimanan kita semua dan melindungi akidah-akidah kita semua dari akidah-akidah menyimpang, akidah-akidah khurafat, akidah-akidah kaum jahiliyah yang mereka semua mengantarkan kepada akidah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman, kekokohan tauhid kepada kita dan kepada umat Islam di luar sana, dan agar kita bisa benar-benar merenungi setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan tenang mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdahu Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulik سيدنا ومولانا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير واجعلنا مفاتيح الخير ومغالق الشر يا رب العالمين. لا مفاتيح الشر ومغالق الخير يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.